sebuah lagu Bayanganmu. Spesial yang di Jawa Tengah ini ya. Bos kecil, bos kecil, bos kecil. Bayanganmu bunga-bunga uang kalau ini. Bunga-bunga rupiah. Bunga-bunga rupiah.